أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا له فقد فاز فكان شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, الحمد لله melanjutkan pembahasan kita dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan targhib kepada kita agar kita perhatian dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala, dan kita lihat bagaimana inayatus salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, perhatiannya para imamatus salaf, jadi para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Mereka sangat perhatiannya dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hafalkan, mereka pahami, dan mereka amalkan dalam setiap sisi kehidupannya, menjadikan Al-Quran kehidupannya yang senantiasa menerangi jalan mereka. Maka inilah yang kita berupaya untuk menapaki jejak jalan mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an terhadap kitabullah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau pernah berkhutbah, inna rabbi amarani an uallimakum ma lakum mimma 'allamani yawmi hadha. Ketahuilah sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan kepadaku untuk mengajari kalian apa yang kalian tidak mengetahuinya dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadaku pada hari ini. Beliau mengatakan, kullu malin nahalkuhu 'abdan halal wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum asyayatin fastalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana fa inna فمقتهم عربهم وعجم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فاقرأه نائما ويقضى. ما أشر الإخوة رحمني ورحمك الله صلى الله عليه وسلم كان لم خطبهن بهتني الله سبحانه وتعالى كان aku telah ciptakan hamba-hambaku hunafa dalam keadaan hanif, aibu ada'an syirik, jauh dari kesyirikan semuanya. Artinya manusia tercipta dalam keadaan fitrahnya. Namun kemudian syaitan datang kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka, mengharamkan mereka apa yang telah aku halalkan, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Dan setan-setan ini memerintahkan kepada manusia untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah katakan ma lam unzil bihi sultana, yang tidak pernah aku turunkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memandang Arabnya dan non-Arabnya kecuali yang tersisa dari ahli kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mengutusmu agar aku mengujimu dan menguji denganmu, dan aku turunkan kepadamu kitab, la yaghsiluhu al-ma, taqra'uhu na'iman wa yadhha, dan aku turunkan kepadamu satu kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang engkau membacanya dalam keadaan tidur dan juga dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tertidur, dalam keadaan terjaga. Artinya na'iman wa yaqdha, dari dalam setiap keadaan. Dan dari hadis ini menunjukkan kepada kita untuk kita perhatian dalam setiap keadaan, untuk jangan terlalaikan dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil berbaring, sambil dalam keadaan terjaga, bahkan menjelang tidur, di jalan dan lain sebagainya, dalam keadaan apapun. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّرِينَ إِلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, dan telah kami turunkan kepadamu Al-Kitab dengan hak yang membenarkan apa yang ada sebelumnya dari kitab, yang ada sebelumnya dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, dan makna dari وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ yani alim wa murtafi ala ma taqaddamahu min al-kutub, bahasanya Al-Qur'an adalah alim wa murtafi, lebih tinggi dan lebih luhur, lebih mulia dari apa yang telah turun dari sebelumnya dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Qur'an merupakan amin wa hakimun wa syahid wa qiyamun 'alaiha. Al-Qur'an sebagai saksi, sebagai hakim, dan sebagai amin yang menjaga kepada kitab sebelumnya, membenarkan kepada kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Al-Qur'anun ala al-kutub al-mutaqaddimah fama wafaqahu minha fahuwa haq wama khalafahu minha fahuwa batil, maka apa-apa yang menyelisih Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya, apa-apa yang mencocoki terhadap Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya, maka ini hak. Dan apa yang menyelisihinya dari kitab-kitab sebelumnya, ini menyelisih Al-Quranul Karim dari kitab-kitab sebelumnya, maka itu batil. Maka hal ini menunjukkan kedudukan Al-Quranul Karim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lahul makanatul azimah, memiliki kedudukan yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika fi qalbi kulli muslim, demikian pula Al-Quran memiliki kedudukan yang agung dan mulia dalam hati setiap orang muslim. Dan sebagaimana kemarin telah kita singgung, bahasanya Al-Quran adalah azimun fi nafsi, karimun majidun aziz, adalah agung, mulia, majid, aziz. Maka hendaknya kita senantiasa perhatian dengannya, dengan kemuliaan apa yang Allah suka. Sebagaimana dikatakan azimu ma'azamahullah, agungkanlah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengagungkannya. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub, siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dari ketakwaan yang ada dalam hatinya. Yang Al-Quran ini satu kemuliaan, di mana lafzan dan lafzan wa ma'nan, secara lafaznya dan maknanya semuanya turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang kemarin telah kita singgung, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Sesungguhnya kamilah yang telah mengumpulkannya. Dikatakan fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana, maka jika kami membacanya, ikutilah bacaan itu. Summa inna 'alaina bayana, kemudian kamilah yang menjelaskannya. Maka ini yang kita baca itu sendiri adalah merupakan Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah, jika engkau membaca Al-Qur'an maka yang kita baca ini adalah Al-Qur'an. Dan ini tentunya adalah prinsip yang menyelisih dari prinsip-prinsipnya orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah yang tidak meyakini seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim, jika engkau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Maka Al-Qur'an adalah kalamullah haqiqatan, merupakan kalamullah haqiqatan, lafaz yang turun kepada hamba-Nya yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran ini munazzal ghairu makhluk, turun dari sisi Allah. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim, Al-Quran ini turun dari Allah azizil hakim, yang maha perkasa lagi maha hakim. Maka ini turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, katakanlah nazzalahu ruhul qudus, yang telah menurunkannya adalah Ruhul Qudus, yani malaikat Jibril alaihi salam, mir rabbik, dari Rabbmu. Dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali dalam Al-Qur'an Karim yang menunjukkan bahasanya Al-Qur'an ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan ijma' salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menamai Al-Qur'an ini dengan nama-nama yang banyak dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, dengan sifat-sifat yang mulia, yang ini tentunya adalah menunjukkan syarafu hadzal kitab, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungannya. Wal Furqan, ini nama-nama Al-Qur'an. Al-Qur'an dikatakan juga Al-Furqan, Wal-Kitab, Al-Huda, Wal-Nur, Wal-Shifa'ah. Banyak nama-nama dalam Al-Quran. Dikatakan sebagai Al-Quran, satu, Al-Furqan. Kemudian juga dikatakan Al-Kitab, Wal-Huda, bagi petunjuk, Wal-Nur, yang berikan cahaya, Wal-Shifa', obat, Wal-Bayan, penjelas, wal ma'idhah, dan sebagai nasihat, war rahmah, yang memberikan rahmat bagi manusia, wal basair, wal balagh, wa huwa al arabiyyul mubin, yang Al-Qur'annya dengan disifati dengan bahasa Arab yang jelas, wal karim, wal azim, wal majid, memiliki sifat yang karim, azim, majid, mulia dan agung, mubarak, diberkahi, tanzil, juga dikatakan juga siratul mustaqim, sebagai jalan yang lurus, dan zikril hakim, dan juga zikir, dan masih banyak yang lain dari sifat-sifat Al-Quranul Karim ini, yang ini menunjukkan akan kemuliaan dan keistimewaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam Al-Quran ini tafsilu kulli syai, dan segala perkara manusia, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya tidak ada satu permasalahan pun yang terjadi pada manusia kecuali Al-Quran yang tadi memberikan isyaratnya. Ada semua penyelesaiannya. Dan dikatakan tibyanan likulli syai', yang menjelaskan akan segala sesuatu yang tidak ada keraguan padanya dan juga tidak ada kebengkokan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Ghayra bi'iwaj lahum yattaqun." Al-Qur'an Arabiyyah. Quran yang berbahasa Arab. "Ghayra bi'iwaj." Tidak ada kebengkokan. "La'allahum yattaqun." Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan tabarakan yang telah menurunkan Al-Furqan terhadap hamba dan juga di awal surat Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga di surat Al-Baqarah juga Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu munazzaka bi idznillah musaddiqan lima bil mu'minin." Katakanlah barang siapa memusuhi man kana aduwwan li Jibril, barang siapa menjadi musuh bagi malaikat Jibril alaihi salam, "fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Maka sungguhnya dia telah menurunkannya Al-Quran ini ke dalam hatimu dengan isyana. Yang Al-Quran ini musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Wa huda, sebagai petunjuk. Wa bushra lil mu'minin, dan sebagai berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka ini berita gembira. Dan cukup kegembiraan bagi kita dengan apa selagi dari hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin dengan keutamaan-keutamaan yang demikian besar, keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mau memilih atau mengikuti dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah pilihkan, dan ini tentunya adalah pilihan yang terbaik. Allah mengatakan dzalika natluhu alaikati wa dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan Al-Qur'an ini kepadamu dari ayat-ayatnya wa dzikril hakim. Dan Allah mengatakan ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, petunjuk dari Rabb kalian, wa an-nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang jelas, Al-Qur'anul Karim, yang menerangi kita, menerangi hati kita, dan menerangi jalan kehidupan kita. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai nasihat dan peringatan. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izah shifa'ul lima fis sudur wa huda, dan mau'izah nasihat Al-Quran Karim dari Rabb kalian dengan apa yang ada dalam hati. Obat dari penyakit-penyakit hati adalah dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menghidupkan hati kita. Menjadikan hidupnya hati adalah dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran adalah syifa. Baik. Syifa obat dia. Obat bagi penyakit hasiyah yang dirasakan atau secara maknawi. Yang dirasakan dari penyakit-penyakit jasadiyah pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sebagai ruqyah. Penyakit hasiyah. Demikian pula penyakit maknawiyah. dari penyakit-penyakit yang maknawi, penyakit-penyakit hati, kegelisahan, ketidaktenangan, kebodohan. Jadi ini semuanya adalah penyakit. Maka akan terobati kala kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita lihat bagaimana kejahiliahannya para sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an sebelum menerima ajaran Al-Qur'anul Karim. Setelah mereka kembali kepada kitab Allah, menerima kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini kita lihat bagaimana penyakit mereka pun hilang. Dan ini menenangkan. Dan kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Jadi keadaan mereka masih dalam keadaan syiriknya. Mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, kada qalbi an yatir, jantungku mau copot, mau terbang. Karena memang paham dengan apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang agung. Mereka para suhail orang. Meskipun zahirnya menentang manusia untuk menjauh dari apa yang dibacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun hatinya itu tertarik dengan isi kandungan yang sangat mulia. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala malam hari, bagaimana riwayat yang masyhur dari kisahnya Abu Sufyan sebelum Islam dan Abu Jahal, siang harinya merovokasi orang supaya menjauh dari apa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Provokasi manusia agar manusia itu jangan mendekat kepada apa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran Al-Karim. Namun malam harinya mengendap-endap, mencuri dengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan dengan kilat yang menerangi, ternyata kamu di sini. Maka keduanya pun berjanji untuk tidak datang lagi. Tapi dasar kafir, biasa menyelisih janjinya. Esok hari ia pun juga datang lagi. Dan dengan kasus yang sama, keduanya ini juga dan hatinya itu tertarik. Ini orang-orang musyriki. Yang namun kemudian lebih sebagaimana tadi diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fajtalaki, setan menggelincirkan mereka. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Maka ini syifa bagi obat dengan apa yang ada dalam hati manusia dari berbagai penyakit. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan di surat Al-Isra, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati. Sesungguhnya Al-Qur'an memberikan jalan yang lurus kepada jalan benar. Wa yubashshirul mu'minina, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mereka ya'maluna salihat, mereka beramal dengan amalan-amalan yang saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka adalah pahala yang besar. Bisa gembira. Al-Qur'an datang memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Apa yang mereka taati dari perintah-perintah Al-Quran dan apa yang mereka, maka jemaah milikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali menyebutkan tentang sifat daripada Al-Quran Al-Karim. Di awal surat Al-Kahfi juga sering kita baca, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim, dan tidak ada padanya dari kebengkokan, tidak ada padanya dari sesuatu yang batil, yang menyimpang. Dan dikatakan qayyiman, yang tegak, liyunzira ba'san syadida, untuk memberikan peringatan. Maka Al-Qur'anul Karim sekali ikut memberikan nidara dan juga memberikan peringatan agar senantiasa kita tawazun, agar senantiasa kehidupan kita seimbang bainal khauf war raja, tidak ifrat, tidak tafrit. Dan ini Al-Quran menjadi kendali bagi kita. Maka jamaah milikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Al-Quran ini menunjukkan keutamaannya, karena Al-Quran adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifatinya. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya bumi, walau anna ma fil ardi min syajara, seandainya pohon-pohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai penanya, wal bahru yamudduhu min ba'di sabatu abhur, dan tujuh lautan sebagai tindanya, kalimat Allah ini, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi kecuali hanya sedikit saja. Namun yang sedikit ini subhanallah sudah sedemikian menenangkan kepada kita, sudah sedemikian membahagiakan kepada kita, sudah sedemikian menenteramkan. Maka jamaah menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keagungan daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keagungan daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim ini dari berbagai upaya-upaya untuk tahrif, bal huwa Quranul Majid fi lawhin mahfuz. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjamin Al-Quran ini dari penambahan atau pengurangan, maka kita lihat sepanjang zaman orang-orang yang mau menambah-nambahi kepada Al-Quran ini pun hanya dikentuti orang saja. Kita lihat orang-orang Syiah, dari munculnya Syiah dan mendiskreditkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, kalau mereka itu mendustakan Al-Quran, kalau mereka dan mereka, berbagai tuduhan diberikan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Banyak Al-Quran yang di tangan kaum muslimin banyak didustakan, banyak dikurangi oleh para sahabat katanya. Ditambah sebanyak sekali, 5 kali lipat dari yang ada di tangan kaum muslimin. Maka ini pun kita lihat, hanya segelintir orang saja yang mengikutinya, dan kebatilan-kebatilan mereka dengan jelas. Demikian pula orang-orang yang mau mengganti kepada Al-Quran Al-Karim, seperti orang-orang Ahmadiyah dan semisalnya. Ini juga apalagi dikentuk oleh awam muslimin, apalagi ahlu sunnahnya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kami, dan terjadi pada orang-orang sebelum kita, dari orang-orang ahlu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, وَوَيْلُ لِلَّذِينَ كُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ yashtaru bihi thamanan qalila. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka dan celaka orang-orang yang menulis dengan tangan-tangan mereka dan mengatakan ini dari sisi Allah, ini kitab Allah, ini orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dalam hal ini. Maka jangan hendakkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjamin dari tulisan Al-Qur'an, lafaz-lafaz Al-Qur'an dari tabdil wa tahrif. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjaga dari ma'ani Al-Qur'an. Sebagaimana menjaga lafaznya, juga menjaga maknanya. Dan tetap ada orang-orang yang menegakkan. Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya, dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di surat Al-Qiyamah tadi. Fa idza qara'nahu fattabi' al-Qur'ana tsumma kami yang menjelaskannya. Kami yang menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala menjaminnya. Maka Ibn Rahimani wa rahimakumullah, kitabullahil karim, kitabullahil aziz, ini yang juga akan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah, dari berbagai ujian-ujian yang ada di muka bumi ini. Dan Al-Quran ini merupakan anisul mu'min, penghibur bagi orang-orang mu'min, penenang bagi orang-orang mukmin yang menjadikan cahaya bagi hatinya. Ini juga penerang yang ada dalam dadanya. Sekaligus akan al-hamm wal gham akan hilang dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, dan juga berita-berita dengan apa yang akan terjadi, dan juga Al-Qur'anul Karim di dalamnya ada hukum, ada berbagai penyelesaian dari apa yang terjadi dari perkara manusia. Dan Al-Qur'anul Karim, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang meninggalkannya, menyia-nyiakannya, maka akan disia-siakan dan akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa memperhatikannya, memberikan perhatian kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya dan menjadikannya sebagai ahlul Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada orang-orang melalaikan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Kemudian mengatakan Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Aku dulu di dunia melek, bisa hidup, bisa melihat. Dikatakan kadzalika atatka ayatuna fitaha fa kadzalika yawma tunsa. Demikianlah telah datang ayat-ayat kami kepadamu dan kamu lalaikan. Maka dzalika al-yawma tunsa, maka sekarang ini kamu pun juga dilalaikan. Tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Maka ini Al-Qur'an yang bangsa jin itu sendiri juga kagum dan juga menerima dakwahnya Nabi alaihi salam ketika mereka mendengar Al-Qur'an dibaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyd, kami mendengar Al-Qur'an yang mengagumkan, yahdi ila rusyd, yang memberikan petunjuk daya kepada jalan kebenaran. Tak diturun Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran, dan kita bangsa manusia lebih mulia. Maka kalau berpaling, jelas akan menjatuhkan nilai kemuliaan manusia itu sendiri. Maka sebagaimana dikatakan man qala bihi sadaq, siapa yang berkata dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala akan benar jujur. Wa man hakama bihi adl, dan siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an pasti akan adil. Wa man amila bihi ujir, dan siapa yang beramal dengan akan mendapatkan pahala dan ganjarannya. Dan siapa yang menyeru kepada Al-Quran, kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ini ayat yang mulia, ayat yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang uzmat, yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin min al-anbiya' illa wa qad utiya min al-ayat ma 'ala mithlihi amana al-bashar wa innama kawhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an." Dalam kedua kitab sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada seorang nabi dari para nabi-nabi sebelum kecuali telah diberikan kepadanya dari ayat yang dengan semisal, namun apa telah diberikan kepadaku adalah wahyu kepadaku, dan aku berharap agar aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya yaumul qiyamah. Maka kita agar menjadi harapan Nabi untuk menjadi pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Taksirus sawat, memperbanyak jumlah bilangan dari pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jamaah milikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Al-Qur'anul Karim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau dari Al-Qur'anul Karim, manusia beriman kepadanya, petunjuknya, sampai kemudian menjadi pengikut. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, seperti yang telah kita singgung kemarin. Sedemikian besarnya perhatian beliau alaihi salatu wassalam kepada kita, untuk kita perhatian. Maka ini timbal balik, timbal sejauh mana perhatian kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sedemikian. Kalau kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita kepada kemuliaan, maka ini khasirat dunia wal akhirah, sangat merugi dunia dan akhiratnya. Maka jemaah menakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifatinya dengan sifat-sifat yang mulia ini. Ajakannya kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita senantiasa mengoreksi dan juga muhasabah, juga muraqabah dengan apa yang kita lakukan, agar kita bisa masuk dari apa yang menjadi harapan Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang juga menjadi harapan kita. Meskipun kita di barisan paling belakang, meskipun sekali lagi di barisan paling belakang dari barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tentunya sudah keuntungan yang sangat besar, yang sekali lagi tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini menjadi harapan bagi kita untuk kita menjadi asariyin, orang-orang yang menapaki jejak beliau alaihi salatu wassalam. Maka dengan menggaji dari sunnah-sunnah beliau alaihi wasallam ini. Dengan apa yang telah beliau jelaskan kepada kita dari kali alaihi salam. Tentunya dengan harapan yang pasti. Harapan yang pasti bahasanya umat Rasulullah SAW, umat adalah umat yang terbanyak nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, "Uridat alayya al-umam," dibentangkan, diperlihatkan kepadaku keadaan umat yang banyak. Umat-umat yang sebelum beliau alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang hanya satu dua orang saja, seorang nabi yang hanya bahkan yang datang sendirian, seorang nabi yang hanya rahab tidak kurang dari 10 orang pengikutnya. Kemudian diperlihatkan kepada beliau dari umatnya Nabi Musa alaihi salam yang dikiranya itu adalah umat beliau. Kemudian diperlihatkan lagi yang lebih banyak itu dan dikatakan inilah umatmu. Dan ini perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ini harapan bagi kita. Sebagaimana diharapkan oleh Nabi alaihi wasallam sampai nanti di yaumil qiyamah, di arafatul qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memanggil ummati ummati. Ketika manusia dalam keadaan kepanasan, ketika manusia dalam keadaan di mahsyar, di arafatul qiyamah dalam keadaan sangat mengerikan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ketika bumi ini diganti, bukan bumi yang kita pijak, demikian pula langit, wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka dihadapkan dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala demikian mengerikan. Semua datang kepada Allah Subhanahu wa taala abadan wa barda. Tidak lagi ada penguasa, tidak lagi ada pembela, tidak lagi ada pengacara, tidak lagi ada tebusan. In kullu man fis samawati illa atir rahmani abada. Faqad afsahum wa addahum adda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Abadan wa farda. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan yang di bumi dalam keadaan sebagai seorang hamba dan sendirian. Ini mengerikan kepada kita. Yang juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Maryam, dengan apa yang akan terjadi semua akan melewati. Semua akan melewati kepada neraka ini. Kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya kepada orang-orang yang beriman. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kepada umatnya untuk minum dari haudnya, untuk datang kepada haudnya. Umatnya berbondong-bondong dan kita berharap termasuk di antaranya. Namun ada dari orang-orang dari umat Nabi alaihi wasallam yang kemudian terusir, diusir dan dihalangi, tidak boleh mendekat. Orang-orang menyimpang dari tuntunan beliau. Dan Rasulullah masih memanggil ummati ummati, itu umatku, itu umatku. Kemudian dikatakan kepada beliau, fa innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari sepeninggalmu. Maka ini panggilan-panggilan Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Dan seruan-seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan menjadi harapan bagi kita. Harapan beliau untuk pengikutnya banyak. Dan kita pun juga berharap. Sekali lagi, meskipun kita berada di garis belakang dari barisan Nabi alaihi salatu wassalam, adalah satu keberuntungan. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemarin, yang sudah kita singgung. Wajidtu anna dhalika kafatan la alayya walali. Sudah impas, itu sudah menjadi suatu keberuntungan. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala ini sedemikian perhatiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya datang kepada beliau adalah wahyu, baik itu Al-Qur'anul Karim, demikian pula juga sunnah-sunnah beliau adalah merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ini kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an menerima apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tanpa kemudian babi bu oh ini oh itu dan seterusnya. Karena yakin kalau itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, wa inna ma kana alladhi utitu wahyan. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku itu wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Dan Rasulullah mengatakan ala ini utiitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an, ini sunnah. Maka sunnah ini juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an wahyu, kemudian sunnah pun juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbedaannya antara Al-Qur'an dengan sunnah ini pada tiga hal saja. Yang pertama, bahwasanya Al-Qur'anul Karim munazzalun min indillah Subhanahu wa taala. Turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala lafzan wa ma'nan, secara lafaz. Munazzal min rabb. Ini lafaznya adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala, sementara sunnah. Yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an mu'jizun ala khalqihi. Mu'jiz, mukjizat. Kata-kata mukjizat dari kata ajizat, yang artinya merupakan tantangan, menjadikan manusia lemah, manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan ini tantangan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah." Satu surah saja. Datangkan satu surah saja. Kalau ragu-ragu dengan Al-Qur'an ini, coba datangkan satu surah saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Waktu syuhada'akum min dunillah, panggil, ajak semua saksi-saksi kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala jika tuduhan kalian itu benar, dakwaan kalian itu benar, tantangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lain istama'atil ins wal jin 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakan seandainya manusia dan jin bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian mereka dan sebagian yang lain saling tolong-menolong, bantu-membantu. Tantangan Al-Qur'an ini yang kedua, mu'jiz. Maka ini tidak akan mampu. Kemudian yang ketiganya adalah muta'abbad bitilawatihi. Muta'abbad bitilawatihi, bahasanya membaca Al-Qur'an ini adalah ibadah. Yang kemarin sudah kita bahas hadisnya. Satu huruf 10 hasanah. Satu huruf satu kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sementara sunnah tidak demikian. Perbedaannya di sini saja. Dari sisi tasyri', semuanya adalah sama. Sama-sama wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang mau mendiskreditkan ini, kita lihat bagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sudah sedemikian jelasnya. Maka ini Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian pula berbagai ibrah dan pelajaran dari apa yang Al-Quran telah mengungkapkannya kepada kita, untuk kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dari umat-umat sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas," kami kisahkan kepadamu dengan kisah yang paling baik. Sekali lagi, ini bukan kisah pengantar tidur, juga bukan kisah sinetron. Hanya sekedar drama dan episode dari kehidupan dunia. Tidak, dikatakan ahsanal qasas bima auhayna ilaik, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, yang sebelumnya lalai, sebelumnya dia tahu. Maka Al-Qur'an memberikan kisah-kisah kepada kita untuk kita juga mengambil ibrah bagaimana keadaan dari umat-umat sebelum kita. Dan Allah mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan ayat-ayat yang semacam ini banyak sekali. Sekali lagi, dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini juga mengambil pelajaran. Bagaimana kau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan juga kita, biasanya dengan kisah itu akan bahkan akan lebih rasih. Dengan kisah itu akan lebih mengena. Maka ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita dari berbagai kisah dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sebelum kita, namun kemudian mereka berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berpaling dari wahyu Allah, dari kitab Allah, maka kita lihat bagaimana akhir kesudahan mereka. Kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, Nabi Lut, kemudian Bani Israel, dengan sekian banyak kasus yang ada pada mereka. Kita lihat bagaimana akhir kesudahan mereka. Nas'alullah salam al-afiyah. Maka kita umat Rasulullah SAW, umat Al-Quran, yang tentunya sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan kepada kita, untuk benar-benar kita berupaya menapaki apa yang bisa kita lakukan dalam menapaki dan mengikuti kepada petunjuk Rasulullah SAW dengan petunjuk Al-Quran ini. Demikian pula apa yang Al-Quran telah sampaikan kepada kita dari berita-berita tentang akhbarul ghaib, tentang hal-hal yang gaib yang akan datang nanti dari ahwalul qiyamah wa ahwaluha, dari keadaan hari kiamat dan juga ke dahsyatannya. Maka ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala demikian nampak jelas dan merupakan hujjah dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengantarkan kepada kita, membimbing kepada kita kepada jalan yang benar. Untuk kita perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, membacanya sebagaimana kita sudah kita bahas adalah satu pahala yang besar dan keutamaan yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah kita bahas kemarin ini juga memberikan targhib kepada kita untuk kita benar-benar perhatian. Yang mana dari sini perhatian kita kepada kitab Allah adalah merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban kita semuanya. Dan juga menghafal Al-Quranul Karim juga sesuatu yang diperintahkan dan disyariatkan bagi setiap muslim. Bagaimana diwasiatkan tanukil dari perkataannya Mufti Mamlakah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau mengatakan wa hifdzul qur'ani masyru'un lil muslim, dan menghafal Al-Qur'an ini disyariatkan bagi seorang muslim. Wal qadrul wajib 'alaihi minhu huwa ma yahtaj ilaihi fi tashih ibadatihi, dan kadar yang wajib adalah kadar yang dibutuhkan baginya. Artinya kadar hafalannya sesuai dengan yang wajib atau yang itu dibutuhkan bagi kita masing-masing untuk memperbaiki ibadahnya. Maka menghafal Al-Quran, Fatihahnya minimal. Fatihahnya dibenarkan. Ya. Dibaguskan dalam membaca Fatihah. Ini merupakan rukun dari rukun sholat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, mensyaratkan harusnya membaca fatihatul kitab dalam setiap rakaat kita. Dan ini surat yang azim, maka menjadi perhatian bagi kita sebagaimana kata Syekh Nusaimin dalam tafsirnya di surat Al-Fatihah. Mesti ayat demi ayat kita kaji, karena ini setiap rakaat kita baca, agar kita baca dengan penuh tadabbur. Yang dikatakan sebagai ummul kitab, terkandung di dalamnya kandungan Al-Quran seluruhnya, ada semuanya dalam surat Al-Fatihah Azim. Semuanya terkandung dalam surat Al-Fatihah Azim sekali. Maka bacaannya kita perbaiki. Saya yakin semuanya sudah hafal Al-Fatihah. Tapi saya belum yakin apa sudah apa Al-Fatihahnya sudah benar atau belum. Kalau hafal saya yakin semuanya hafal. Ya. Tapi benar atau belum, nah ini yang perlu ditafsir juga bacaannya. Kemudian juga ayat per ayat kita pahami isi kandungannya, kita dalami. Dari awal sampai akhir, ini insya Allah akan semakin menjadikan bobot dalam sholat kita. Surat Al-Fatihah al-Fatih. Sangat agung sekali, kandungannya sangat dalam sekali. Dari permasalahan akidah dengan tiga macamnya, tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya, semua ada dalam kandungan di surat Al-Fatihah. Dari masalah ahkam juga ada kandungannya, dan ikrar untuk kita siap mengemban amanah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadha al-insan inna aradna al-amana wal-ard fa'adayna ayyah minna wa ashqaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Dibawa oleh manusia ketika amanah ini disodorkan pada langit, bumi, dan gunung-gunung, semua menolak dan dibawa oleh manusia. Surat Al-Fatihah kita ikrarkan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ikrar ini untuk siap membawa amanah ini. Ini masya Allah ikrar kita. Dan kalau seseorang sudah ikrar, namanya janji, mesti akan berusaha untuk ditepatinya. Ini kisah-kisah orang-orang sebelum kita, Yahud dan Nasara, Al-Maghdub dan Al-Ghali, kandungan Al-Quran dan Al-Azim. Demikian pula di dalamnya ada ahwalul qiyamah wa ahwaluha, ketika mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di hari yang akan dibalas oleh amalan-amalan manusia, di hari yang manusia ketika itu akan menghisab dirinya sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, catatan amal perbuatanmu itu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu sendiri menghitungnya. Yang ketika itu orang-orang kafir teriak, orang-orang kafir nasallallahu salaman afi na'udhu billah thumma na'udhu billah, mereka kaget dan mengatakan mali hadal kitab la yuradiru sagirata wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira. Apa-apaan ini? Kitab ini apa-apaan ini? Tidak luput yang kecil atau yang besar, semuanya dihitungnya, semuanya dicatatnya. Wa wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati apa yang dulu pernah mereka amalkan, mereka kerjakan di dunia, sudah ada di hadapannya, tidak bisa mungkir lagi sudah. Sekarang boleh mengingkari. Maka manakala mengimani, meyakini, memahami seperti ini, menelan seperti ini, yang namanya persidangan di dunia ringan sekali. Ya. Persidangan di dunia sangat ringan sekali. Jayus, jayus hanya sekedar jayus saja. Ya. Sangat ringan sekali. Jayus masih ada, kaligis masih ada. Orang bisa saja seperti itu di akhirat ini. Kalau ingat yang seperti ini, tidak lagi ada kaligis, tidak lagi ada siapa itu pengacara-pengacara handal sekalipun, tidak ada. Ya. Tidak ada lagi. Maka ini semua terkandung dalam Fatihatul kita. Ini sangat luar biasa. Maka jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Dan ini yang beliau ingatkan kepada kita, kata Abah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala. Ini kadar wajibnya. Kan ini yang paling wajib dari bacaan yang kita baca dalam Fatihah. Baru kemudian berikutnya. Dan ini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, dinukul oleh Syekhul Islam Nutimiyah dalam Iqra'us Siratal Mustaqim, beliau katakan wajibnya memahami bahasa Arab bagi setiap muslim, khususnya yang dibaca dalam sholatnya. Karena dalam sholat kita tidak ada bahasa Melayu, Balikpapan atau yang tidak ada itu, ya. Semuanya bahasa Arab. Maka dikata Imam Syafi'i, qadral wajib, kadar wajib yang harus kita pahami yang kita baca dalam sholat kita. ini agar sholat kita itu lebih berbobot dan bermakna. Kita memahami apa yang kita ucapkan dalam bacaan-bacaan dalam sholat. Fatihatul kita. Demikian pula surat-surat yang kita baca. Meskipun itu surat-surat pendek kita hafalkan. Dan juga kita pahami akan maknanya. Berawal dari terjemahannya. Pertama kita memahami akan terjemahannya. Karena terjemah ini bukan makna. Ya. Terjemahnya terjemah saja. Maknanya jelas ini kita berikutnya mengkaji tentang tafsirnya. Dan Masya Allah sekarang ini, untuk seumurit sekarang ini, terjemahan sudah kayak kacang goreng sudah sekarang. Ya. Karena terjemahan tafsir, terjemahan Ibnu Katsir yang setebal itu pun sudah ada sekarang ini. Mau bilang gak bisa baca, ya. Sudah gak ada, bisa, gak ada alasan lagi. Oh gak ngerti bahasa Arab, gak perlu dengan bahasa Arab. Ini juga Masya Allah, banyak yang sarana untuk kita paham pun juga ada ini. Hanya tinggal kita semakin tidak ada apa namanya, tidak ada alasan lagi. Tidak bisa kita mungkir. Dan ini kita lihat. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa Taala, ini kadar wajib. Ya minimalnya surat-surat yang sering kita baca dalam surat kita, kita pahami. Ini kadar wajibnya. Dalam rangka kata beliau, ma yahtaju ilaihi bitathih ibadatih. Apa yang dibutuhkan dalam rangka untuk memperbaiki ibadahnya. Maka agar sholat kita itu lebih baik, ya. Lebih bermutu, lebih berbobot, kita pahami apa yang kita baca. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa amma hifdzu jami'il Qur'an wa fahmi jami'i ma'ani wa ma'rifati jami'i sunnah fala yajibu 'ala kulli ahad. Kata beliau, adapun menghafal semua Al-Qur'an yakni 30 juz dan memahami semua makna-maknanya dan mengetahui semua sunnah, maka hal ini tidak diwajibkan pada setiap individu. Tidak diwajibkan pada setiap orang, berat sekali. Kata beliau, lakin yajibu 'alal 'abdi an yahfaza min Al-Qur'an wa ya'lam ma'ani wa ya'rif min as-sunnati ma yahtaju ilayhi. Kata beliau, namun wajib bagi setiap orang, bagi setiap hamba untuk menghafal dari Al-Qur'an, memahami, mengilmui akan makna-maknanya, mengetahui juga dari sunnah ma yahtaju ilayhi, apa yang dibutuhkan kepadanya. Ini kewajiban bagi kita, ini kadar wajib. Kadar minimal yang setiap hari kita lakukan. Ini tahu. Namanya tafasil sunnah. Rincian-rincian detail-detailnya sunnah. Barangkali beratlah kalau kemudian setiap orang. Dan ini mungkin orang-orang yang tafarruq, ya, memiliki kelonggaran. Dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk mengkaji. Bagaimana para sahabat tidak semua mereka mendengar sunnah. Para sahabat pun juga seperti itu. Mereka tidak semuanya mendengar sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Kadang mendengar dari Rasulullah, kadang banyak yang tidak. Namun kadar wajibnya ini. Bagaimana yang diwasiatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka ini menjadikan perhatian bagi kita. Maka jamaah milikkan Allah Subhanahu wa Taala, ini yang menjadi kadar wajib minimal dari apa yang setiap hari kita lakukan, setiap hari kita baca dalam sholat kita, surat-surat pendek lah misalkan dari az-zuha ke bawah ya, sampai selesai sampai an-nas, yang barangkali kebanyakan seperti itu atau kurang dari itu, ya minimal itu yang ya kita bisanya seperti itu. Allah Subhanahu wa Taala membuat kecuali apa yang mampu kita kerjakan, ya itu yang kita kerjakan. Kita kerjakan. Dan sekali lagi namanya menghafal, Allah Subhanahu wa Taala telah menjamin. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Maka ini barangkali bisa sebagai tips, ya, bagi kita masing-masing. Sebagaimana ini saya dengar dari Imam Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau mengatakan dari memberikan teori ya, dalam menghafal Al-Quran. Kalau teori yang beliau apa namanya beliau berikan, memang kalau bilang berat ya berat. Ya. Beliau katakan satu ayat minimalnya ya, minimal diulangi sampai 20 kali. Ini kata beliau. Satu ayat diulang sampai 20 kali minimal. Ya. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya satu hal yang juga mudah untuk menghafal Al-Quran. Tidak usah ngoyo, tidak usah terburu-buru, dan juga tidak usah terlalu semangat. Kita tahu kadar diri kita masing-masing. Bisanya satu ayat itu satu ayat. Satu hari misalkan. Satu hari satu ayat, satu bulan 30 ayat surat Al-Mulk selesai. Masya Allah ya. Dalam satu bulan. Ini satu hari satu ayat saja. Satu bulan 30. Ya. Nah, surat Al-Mulk 30 ayatnya. Selesai itu. Ya. Masya Allah. Kelihatannya enteng sekali. Dan enteng memang asal kita mau saja. Ya. Dan Masya Allah. Kalau ini berawal dari setiap keluarga muslim. Masya Allah semua jadi ahli Al-Quran. Bukan hal yang mustahil. Untuk menghafal Al-Quran. Dalam tempo yang kita bisa kalkulasi 15 tahun, 20 tahun misalkan, meskipun ya, sampai bertahun-tahun kita jalani tetap ini ya, asal kita ada kemauan ini, insya Allah ada jalan asal kedisiplinan ini ya. Namanya satu ayat kan juga satu hari tidak apa, bukan satu hal yang berat lah. Satu hari satu ayat saja, sekali lagi gak usah moyonya, ini bisa kita mulai ya. Bisa kita mulai, insya Allah bisa ya. Dan bisa diperhatikan satu tahun ini saja akan terlihat ya. Akan terlihat para hufat meskipun sudah syaibah ya. Rambutnya sudah beruban, tidak bukan hal yang mustahil ya. Untuk kemudian menjadi para penghafal Al-Quran. Sekali lagi bukan hanya anak-anak pesantren saja, anak-anak mahad saja yang hafal Al-Quran, tidak ya. Ini insya Allah ta'ala bisa ya. Asal kita mau ya. Maka ini tips yang paling ringan, ya. Metode yang paling ringan. Gak usah banyak-banyak. Ya. Ingat dengan apa? Lihat dengan keadaan kita. Ya kadang-kadang memang kalau lagi semangat semangat mungkin bisa lebih dari itu. Tapi metode yang paling ringan ini gak usah banyak-banyak. Satu ayat saja sudah. Ya. Satu ayat saja dalam satu hari ini sudah, masya Allah. Ya. Khususnya apa namanya yang sudah. Sepuh-sepuh yang sudah tua, yang banyak apa pikiran kesana kemari, tetap ini insya Allah bisa apa namanya ada andil, ada kemudahan insya Allah untuk apa namanya menjadi penghafal Al-Quran. Maka ini Allah Subhanahu wa Taala kau mudahkannya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kita ingat dengan janji Allah ini. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Apalagi yang masih muda-muda ini, masya Allah. Ya. Asal mau insya Allah bisa. Ya. Asal mau insya Allah bisa. Dan gak usah waktu lama-lama. Lah. Ya. Gak usah waktu lama-lama di subuh misalkan. Ya. Sebelum berangkat kerja. Ya. Jadi masya Allah. Ya. Kalau tiap hari kita disiplin, ini insya Allah bisa. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian kita lihat bagaimana para salaful ummah dalam perhatian mereka kepada kitab Allah Subhanahu wa Taala. Satu kisah yang barangkali perlu untuk kemudian kita sedikit apa namanya sebarkan di sini. Dari para imamatus salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, di mana dikatakan bahwa da'bus salaf, jalan dan juga perilaku yang dilakukan oleh mereka para imamatus salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an wa rahimahumullahu ta'ala, mengawalinya dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan al-badu awalan bi kitabillah hifdzan lahu wa tafahuman lima'ani qabla al-bati bi ayyi 'ilmin akhar. Ini mereka para salaf. Sebelum mengkaji yang lainnya, diawalinya dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihafalkannya, diilmuinya, dipahami maknanya sebelum mengawali dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini kebiasaan mereka. Pertama dengan kitab Allah. Kemudian yang kedua biasanya dengan adab. Dengan adab, baru kemudian setelah adab mempelajari kepada ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini kita lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala didikannya. Ya. 7 tahun sudah hafiz Quran, masya Allah. 7 tahun ini sudah hafiz Quran. Kemudian belajar bahasa, langsung terjun kepada kabilah Bani Hudzai, Hudzaliyyin. Ini kabilahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Langsung terjun kepada kabilah itu untuk belajar bahasa. 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik. Ya. Luar biasa ini. Dan hampir semua para imam atau salaf seperti itu mengawalinya dengan kitab Allah, dengan Al-Quran kali, sebelum yang lainnya. Mungkin ada tanda tanya. Kita sudah mengawalinya dengan macam-macam. Tidak ada istilah. Sekali lagi tidak ada istilahnya terlambat. Ya. Tidak ada istilahnya terlambat untuk kita perhatian dengan Al-Quran kali. Itu yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan ini salafus salih. Yang kita juga berusaha untuk menapaki jejak mereka. Dan ini jalan mereka. Ya. Dan ini jalan mereka. Dan ini prinsip mereka dalam mencari ilmu. Ya. Mengawalinya dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghafalkannya. Memahami maknanya. Sebelum mengawali dari ilmu-ilmu yang lain. Ya. Dikatakan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala. Qala fa'awwalul ilmi hifdhu kitabillahi jalla wa'ala. Ilmu yang pertama dalam menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, memahaminya. Wa kullu ma yu'inu ala fahmihi fawajibun talabahu. Maka semua yang membantu untuk memahami Al-Quran, maka ini wajib untuk dicari lebih dahulu. Wajib untuk dicari lebih dahulu adalah yang terkait untuk bagaimana memahami akan apa yang dihafalkannya dari Al-Quran kali ini. Sebagaimana beliau nukilkan dalam Jami Bayan Ilmi Fadli. Kemudian juga Ibnu Jama'ah dalam risalah beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Ilmi Mutakallim. Dan ini merupakan mukaddimah ya, bagi para thullabul hadis yang mau mempelajari hadis, biasanya mempelajari dulu dari apa namanya kitab yang berjamaah ini. Dan ini kitab ini juga menjadi muqarrab di Fakultas Hadis di Jami' Islamiyah di Madinah. Sebelum belajar mustalah yang dan yang lainnya, buku ini diselesaikan dulu. Ini kitab berjamaah ini, Tadhkiratus Sami'. Ini beliau juga mengingatkan, mengatakan yabtadi awwalan bi hifdzi kitabillahi azza wa jalla. Mengawalinya pertama kali dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperhatikannya, memberikan perhatian dengan hafalannya dan sungguh-sungguh dalam itqanu tafsiri, memutkinkan dalam memahami tafsir dari yang dihafalkannya ini. Dan semua ilmu-ilmu yang terkait dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Beliau katakan fa innahu aslul ulum wa ummuha wa ahammuha. Maka hal ini merupakan aslul ulum, merupakan dasar pokok daripada ilmu, dan induknya juga yang paling penting daripada ilmu adalah ini, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jadi apa yang dikatakan oleh Badruddin Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala dalam risalahnya Tadhkiratus Sami'. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan yanbaghi lit-thalib an yabda bihifdzi kitabillahi azza wa jalla. idza kan ajalla al-ulum wa aulaha bisabaq wa taqdim. Hendaknya bagi seorang talib, seorang pelajar, untuk mengawalinya dengan kitab Allah, mengawalinya dengan menghafal Al-Quranul Karim, yang ini dikatakan ajallul ulum, merupakan ilmu yang paling mulia, yang pertama kali, yang harus didahulukan daripada yang lainnya. Ini beliau jelaskan dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawidah wa Sami'. Kemudian juga dikatakan qala wa kana min hadyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan ila qaumin an ya'muruhu an yu'allimahumul qur'ana awwalan. Bahwa termasuk dari bimbingan dan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengutus seseorang kepada satu kaum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkannya untuk mengajari mereka dengan Al-Qur'an yang pertama. Maka dikatakan rahadha Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu huwa awwalu man sama al-muqri' hina ba'dahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimu al-Aws wal-Khazraj al-Qur'an fil 'aqabah al-ula. Dan inilah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu yang pertama kali dinamakan sebagai seorang muqri', mengajari qabila Aus dan Khazraj, orang-orang Ansar ini, mengajari mereka dengan Al-Quran Al-Karim pada Bai'atul Aqabah yang pertama. Dan ini da'u sekarang. Kemudian diriwayatkan dari Barra ibn al-Azib radhiyallahu ta'ala nuqal awwalu man qaddam alayna min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wa ibn Ummi Maktum faja'ala yuqri'an an-nas al-Qur'an. Kata Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa orang yang pertama kali datang kepada kami dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam adalah Mus'ab ibn Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Dan keduanya membacakan kepada manusia Al-Qur'an. Pertama kali yang diajarkan adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi dibacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim. Karena dibacakan tentunya di dalamnya ada berbagai kandungan dari tauhid, dari berbagai macam yang merupakan tuntutan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan ini merupakan kebiasaan mereka sampai dikatakan diriwayatkan qala wa laqad kana di masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajatan bi tilawatil Qur'an. Dulu di masjid Nabi alaihi wasallam selalu ramai dengan membaca Al-Qur'an. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka untuk memelankan suara mereka. Membaca Al-Qur'an. Agar tidak mengganggu sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Maka ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an mereka menyibukkan dengan Al-Qur'an mereka. Dan ini katakan zajjah artinya riuh, ya. Masjid itu riuh karena bacaan Al-Qur'an dari para sahabat. Ini jamaah menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an yang tentunya menjadi perhatian bagi kita. Kemudian diriwayatkan dari Al-Walid bin Muslim mengatakan kunna idza jalasna al-Auza'i, kami ketika duduk di majlis Imam Al-Auza'i bin Abdurrahman bin Amr Abu Amr Al-Auza'i dikatakan qara'a fina hadatan qala ya ghulam qara'ta al-Qur'an. Maka beliau melihat ada seseorang yang baru, ada yang datang baru, maka akan ditanya, ya gulam, qara'ta al-Qur'an? Ini Imam Al-Auza'i. Wahai anak muda, qara'ta al-Qur'an, kau sudah baca Qur'an? Fa in qala na'am, kalau dia menjawab iya, qala iqra yusikumullahu bi auladikum, maka beliau akan mengatakan batalah yusikumullahu fi auladikum li dzakari min hadzal unsain di surat An-Nisa. Artinya suruh diuji ya, diuji oleh beliau dengan bacaan Al-Qur'an ini. Wa in qala la, kalau mengatakan tidak, hanya belum, maka beliau akan mengatakan idhhab ta'allam al-Qur'an qabla an tatlub al-'ilm. Pergilah, belajarlah Al-Qur'an sebelum belajar ilmu yang lainnya. Ini Imam Al-Auza'i yang memberikan wasiat kepada kita untuk komitmen dengan sunnah dan sabar di atas sunnah. Dan ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam seperti ini. Mengawalinya dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan sebagaimana yang dikatakan oleh dinukil oleh Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis. Perkataan yang azim, penuh hikmah dari perkataan Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan isbir ala isbir nafsaka ala sunnah. Waqif haythu waqafa al-qawm. Waqul bima qalu wa kaffa ma kaffa anhum. Wasruk sabila salafika salih fa innahu yasiru kama wasa'ahum. Sabarlah dirimu di atas sunnah. Waqif haythu waqafa al-qawm. Bersikaplah sebagaimana kaum itu bersikap. Ini para sahabat. Bersikaplah seperti sikapnya para sahabat. Berkatalah seperti perkataan mereka. Dan cukupkanlah dengan apa yang telah mereka cukupkan. Dan tempuhlah jalan pendahulumu yang saleh. Fa innahu yasi'uka ma wasa'ahum. Maka jalan itu akan meluaskan kepadamu sebagaimana jalan itu telah meluaskan kepada mereka. Dan ini sunnah untuk kita bersabar. Isbir nafsaka ala sunnah, bersabar di atas sunnah. Bersabar dalam mengkaji kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnah. Sunnahnya Rasulullah, sunnahnya para salaf. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Ibnu Jurayz, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayz mengatakan ataitu Atha, ini muridnya Atha bin Abi Rabah, dari muridnya Nabas, dari Madrasah Makiyah, di Madrasah Makiyah yang terkenal ada Madari, Madari Madrasah Madinah, kemudian Madrasah Makiyah yang dipimpin atau dipelopori oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena di Madinah ini lebih banyak. Ada Ibn Umar, ada Aisyah, ada Zaid bin Thabit, dan ada yang lainnya. Kemudian di Kufah ada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di Mesir ada Amr bin As dan Abdullah bin Amr bin As dan yang lainnya. Ya. Dan ini yang kemudian melahirkan murid dan murid. Dan ini cucu muridnya bin Abbas, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayz, muridnya Atha bin Abi Rabah. Dan kita lihat Atha bin Abi Rabah itu siapa? Seorang maula bin mawali, budak hitam, ya. Dari ya kalau status sosial yang rendah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan kitab Allah, dengan sunnah, dengan keilmuannya, menjadi mufinya Makkah di masanya. Ini Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Kata Ibn Jurayz, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibn Jurayz rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku datang kepada Atha, wa ana uridu hadha asy-sya'n wa indahu Abdullah ibn Ubay ibn Umayr. Faqala ibn Umayr, qara'ta al-Qur'an? Kata Ibn Jurayz, aku datang kepada Atha bin Abi Rabah dan aku menginginkan kedudukan ini, jadi ilmu. Karena ini seorang mufassir, seorang muhaddits, ya. Murid-muridnya Ibn Abbas, dan semuanya adalah muhaddits. Sebagaimana Ibn Abbas adalah merupakan habrul ummah, terjemahan Al-Quran, mufassir sahabat, ahli tafsirnya sahabat. Dan ini Atha bin Abi Rabah juga seorang mufassir, ya, dari muridnya Ibn Abbas ini. Kata Ibn Jurayz, aku datang kepada beliau menginginkan ini. Dan ketika itu ada Abdullah bin Ubay bin Umayr. Faqala Ibn Umair, maka Ibn Umair mengatakan padaku, qara'ta al-Qur'an, engkau sudah baca Al-Qur'an? Maksudnya sudah menghafal. Sudah paham Al-Quran? Qultu la. Sajab. Tidak. Belum. Maka beliau pun mengatakan, fadhhab faqra'uhu thumma tulibul ilm. Pergilah, bacalah Al-Quran, hafalkanlah, kemudian baru mencari ilmu. Ini bagaimana yang disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, ya, dari tarjamahnya beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Hatim yang juga punya tafsir, satu-satunya tafsir yang musnadah bersanad, yang banyak dinukil oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Ini banyak menukil dari tafsirnya Ibn Abi Hatim, keluar 10 jilid sekarang ini, ya. Yang tafsirnya Ibn Abi Hatim ini, beliau sendiri mengatakan, dan ini seorang mufassir dan seorang muhaddits, bapaknya seorang muhaddits besar Abu Hatim Ar-Razi, ya. Abdurrahman Ibn Abi Hatim rahimahumullah, beliau mengatakan tentang dirinya, lam yaz'ani abi اشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل ابن شادان الرازي ثم كتبت الحديث. Kata Ibn Abi Hatim, bapakku tidak membiarkan aku untuk sibuk dengan hadis, untuk belajar hadis, jadi tidak membolehkan aku untuk belajar hadis sampai aku menghafal Al-Quran kepada Fadl ibn Shadan al-Razi, baru kemudian aku menulis hadis. Ini da'bus salaf. Apa jalan-jalan yang dilalui oleh mereka ini. Maksudnya Al-Quran adalah qabla kulli syai. Sebelum segala sesuatu adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga riwayat dari Abu Hisham Ar-Rifai mengatakan, kan Yahya bin Yaman idza ja'ahu gulam, idza ja'ahu gulam amrat istaqrahu ra'su 70 min al-a'rab wa ra'su 70 min Yusuf wa awwal al-hadith fa idza qara'ahu hajjathahu wa illa lam yuhajjithhu. Dikatakan bahwa Yahya bin Yaman ketika datang kepadanya seorang gulam amrad, seorang anak muda yang belum berjenggot, ya, masih polos, ya, maka dibacakannya kepada dia di akhir dari surat Al-A'raf atau juga di 70-an ayat yang ke-70-an dari surat Yusuf. Dan jika bisa melanjutkannya, maka mau menyampaikan hadis-hadisnya, mau mengajari hadis. Kalau tidak, maka tidak disampaikan banyak hadis. Ini diuji dulu dengan hafalannya, diuji dulu dengan Al-Qur'annya ini. Maka ini ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, salaf hadhihi al-ummah. Kita lihat bagaimana salaf hadhihi al-ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, bagaimana sikap-sikap mereka dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya adalah merupakan gambaran-gambaran yang seyogianya untuk kita menatapi apa yang telah dilalui oleh para salaf, bagaimana mereka mengajari, mendidik generasinya dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala sebelum yang lainnya. Sebelum mencari ilmu yang lainnya, fikih wala hadis dan seterusnya, maka Al-Quran lebih didahulukan. Setelah Al-Quran baru kemudian adab, bagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, li'an tata'allama adaba min adabil ilm ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina fannan min fununil ilm. Engkau mempelajari satu adab dari adab-adab ilmu lebih aku sukai daripada engkau mempelajari 70 cabang dari cabang-cabang ilmu. Ini setelah Al-Quran kali. Ini adalah adab. Maka ini penting sekali juga adabul ilm, supaya ketika seseorang itu punya makanah, punya kedudukan dalam ilmu, ya, ini bisa beradab dengan adab-adab ilmu, bagaimana para salaf dalam sikapnya dengan ilmu. Ini perlu apa? Perlu dengan adab. Karena kami tunas, betapa banyak dari manusia yang nasallallahu alaihi wasallam ini diberi ilmu tapi tidak diberi adab. Dan ini adab sekali lagi tidak bisa kita baca dengan apa namanya literatur tidak. Kita lihat dari bagaimana simat para ulama, bagaimana perilaku mereka. Kita cermati, kita telaah bagaimana akhlak mereka, bagaimana perilaku mereka. Ini aja bagaimana sikap-sikap mereka kepada ilmu itu sendiri. Dan Al-Quran kali ini sudah banyak memberikan contoh teladan kepada kita dalam masalah-masalah seperti ini. Dan banyak kan, bahkan dikhususkan dalam satu surat penuh banyak kita berapa? Suratul Adad. Dikatakan Suratul Adad, Suratul Hujurat. Suratul Hujurat ini adalah surat adab. Ya. Jadi Allah bagaimana adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab, masya Allah, jadi adab-adab yang baik. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berikan didikan-didikan kepada Rasulullah SAW. Dan itu didikan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, karena heran dengan apa yang ada pada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bertanya, "Man adzab ya Rasulullah, man adzabak?" Siapa yang mendidikmu? Maka Rasulullah mengatakan, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Rabbku telah mendidikku dan sangat baik pendidikannya. Maka bagaimana pendidikan yang baik, kita lihat Al-Qur'an. Karena akhlak Nabi adalah Qur'an, wa kana khuluquhu Al-Qur'an. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, maka Aisyah mengatakan, "Ala taqra'ul Qur'an?" Tidak engkau baca Al-Qur'an? Maka wa kana khuluquhu Al-Qur'an, dan akhlak itu adalah Al-Qur'an. Maka ini jamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau dalam akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini menunjukkan bagaimana adab sangat penting sekali setelah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adab-adab ini pun juga semuanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kandungan ada dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, kepada para sahabat, dengan akhlaknya yang tinggi. Mensikapi dalam masalah sikap dan seterusnya, ini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sikapnya. Maka ini kita lihat ketika Allah, salah satu contoh misalkan, ya. Salah satu contoh misalkan di awal surat Abasa, Allah mengatakan Abasa wa tawalla. Jidikan yang azim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan berpaling. Padahal di sini kan jelas yang melakukan siapa? Rasulullah, teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tidak mengatakan Abasa wa tawalla. Engkau telah bermuka masam dan engkau telah berpaling dalam bersikap ikhlas berbuat kesalahan. Satu saja ini sangat luar biasa. Maka kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW dalam mensikapi kepada orang-orang berbuat kesalahan. Juga kita lihat Rasulullah mengatakan, "Kam ma balu qaumin yaquluna kada, ma balu qaumin yashtariduna kada wa kada." Mengapa sekelompok kaum mengatakan demikian-demikian? Padahal yang melakukan juga jelas. Siapa melakukan, siapa mengatakan juga jelas. Tapi Rasulullah SAW kita lihat di sini. Dan ini didikan Allah Subhanahu kepada Rasulnya alaihi wasallam. Karena namanya manusia, tabiatnya manusia ketika berbuat kesalahan, kalau dikatakan kamu salah, ini berat ya. Untuk mengakui kesalahan adalah satu hal yang berat. Ini. Satu hal yang berat. Ini. Maka kita lihat bagaimana didikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa yang santun. Dengan bahasa yang santun. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan dia telah berpaling, tidak langsung tunjuk hidung. Mungkin satu adab yang baik dalam adab ketika kita mensikapi kepada orang-orang yang berbuat kesalahan. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini didikan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendidiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh saja, masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Kalau kita kupas masya Allah, masalah adab sangat luar biasa. Ya. Baik, ini mana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari contoh-contoh ini kita lihat bagaimana salaful ummah ya, terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan gambaran yang konkret azimnya mereka kepada kitab Allah Subhanahu yang dimana mereka tidak mendahulukan yang lainnya sebelum kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyibukkan dengan yang lainnya sebelum dengan Al-Quran Al-Karim. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh juga. Yang sekali lagi, masalah ini adalah bukan masalah yang apa mudah. Contoh-contoh dari salaful ummah seperti ini dan kehidupan mereka dengan Al-Qur'anul Karim, maka ini bukan masalah yang mudah. Tapi marahnya adalah kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa hidup dengan Al-Qur'an. Dan bisanya hidup dengan Al-Qur'an juga bukan permasalahan yang mudah. Kan ini masalah antara hidup dan mati, ya. Masalahnya antara hidup dan mati, ya. Hidup dalam naungan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup dalam bimbingan Al-Qur'anul Karim yang tentunya mengandung banyak resiko, ya. Ilman wa amalan. Atau kemudian maut dengan berpalingnya dari kitab Allah dan menghilangkan dari menghajar kematian, yang seperti ini adalah merupakan kematian. Maka ini satu contoh, ya, teladan yang baik, salah satu dari alam tabi'in, seorang alam, ya, seorang alim besar dari tabi'in yang dulu seorang musyrik dan kafir. Dari negeri Persia. Yang kemudian dia menjadi tawanan dalam satu peperangan di Fatulullah. Dalam Fatulullah dalam penaklukan Irak, ya. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini dulunya musyrik, dulunya kafir, kemudian menjadi tawanan, yang akhirnya kemudian masuk Islam. Dan hatinya kemudian menggantung dengan Al-Qur'anul Karim. Maka di sini pada kita, bagaimana perjalanan hidupnya? Mengatakan waqa'tu ana wa nafaru min qaumi asara fi aidil mujahidin. Aku dan beberapa orang dari kaumku ini masuk menjadi tawanan yang ada di tangan para mujahidin, kaum muslimin. Kemudian tidak lama sampai kemudian tentunya namanya tawanan menjadi budak. Menjadi budak bagi sekelompok kaum muslimin di Basrah. Dan juga tidak lama setelah itu pun juga kami beriman kepada Allah. Dan kami menggantungkan untuk menghafal dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu ahram sangat tinggi tampakkan oleh para sahabat. Di mana orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ketika melihat para sahabat itu tidak lama mereka langsung beriman. Karena apa? Dengan apa yang ditampakkan oleh mereka. Dari perilakunya, dengan Al-Quran, dengan ini luar biasa. Tidak ada kekerasan, dengan kelembutan yang ditampakkan kepada mereka. Sangat indah sekali. Maka seorang budak ini pun kemudian menceritakan dirinya tidak lama berselang jadi budak, kemudian kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyibukkan kami pun dikatakan wa ta'allabna bihafdz kitabillah. Kami pun menggantungkan untuk menghafal dengan kitab Allah. Maka beliau katakan demikianlah para pendahulu kami dari para sahabat dan orang-orang sudah mereka. Kanat buyutuhum amiratan bil Islam wal Quran. Rumah-rumah mereka dahulu itu dipenuhi makmur dengan Islam dan wa kana kullu man 'asha ma'ahum sa'a bi akhlaqihim wa mu'amalatihim wa ma'mura bil Qur'anil Karim. Dan setiap orang yang hidup bersama mereka akan terpengaruh dengan mereka, dengan akhlaknya, dengan muat, dengan kehidupannya yang indah dengan Al-Quran Al-Karim, yang makmur dengan Al-Quran Al-Karim, dimakmurkan dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan Sunnah Rasulnya Alaihi Wasallam. Dan mereka para sahabat jelas dikatakan du'atan ila Allah, mereka dai-dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan dan perbuatan mereka. Karena itu banyak kafir dan juga ahli zimmah tidak lama berselang, maka kemudian kata seorang menyebutkan setelah Islam ini, dan juga ketergantungannya dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, padahal beliau seorang abdul mamluk di kaum muslimin. Dikatakan wa kana minna man, di antara kami ada yang membayar pajak kepada penguasanya, kepada rajanya. Wa minna man yaqumu ala khidmatihim, ada yang tidak bayar pajak ini kepada mereka para penguasa. Jamin haula, saya mau salah satu dari mereka ini. Maka ini mengisahkan ketika menjadi budak, maka para budak-budak ini pun ada yang tentunya dalam memberikan khidmat kepada majikannya, kepada tuannya. Dan kitab ini rahimahullah ta'ala pun mengatakan saya termasuk yang memberikan khidmat, melayani. Jadi pekerja tentunya namanya budak adalah seperti harta dipekerjakan, ya, dipekerjakan. Namun kita lihat bagaimana meskipun melayani kepada majikannya dan itu tetap ditunaikan sebagaimana wajibnya, tidak menandakan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau katakan fakunna naqtimul Quran kulla lailatin marrah, masya Allah. Kami menghatamkan Al-Quran setiap malam satu kali. Fasyaqqa dzalika alaina, dan kami pun terasa berat itu. Nah, siang hari kerja, malam hari baca Quran sampai karena hati ketergantungannya dengan Al-Quran. Malam hari baca Quran sampai selesai. Faja'alna naqtimu marratan lailatain, kulla lailatain. Kemudian dirubah menjadi dua malam sekali. Dan itu pun masih memberatkan kepada kami. Maka kami pun jadikan setiap tiga malam baru khatam. Dan itu pun juga berat. Sambil dikatakan, kunna nu'ani min juhdin bin nahar wa sahrin bin lay. Kami pun mengeluh dengan kerja keras di siang hari dan begadang di malam hari ini. Di malam hari ini, maka kami datang menemui sebagian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum jami'an, fashakawna lahum ma nukabiduhu min as-sahar wa qira'at al-kitab wa qira'at kitabillah. Maka kami datang mengeluhkan perkara kami dari apa yang memberatkan keras. Kemudian dituntut untuk memberikan khidmat, melayani kepada majikan-majikan kami. Faqalu lana, maka mereka para sahabat mengatakan, akhtimuhu kulla jum'ati marrah, khatamkan Al-Quran setiap Jum'at sekali, jadi seminggu sekali, setiap pekan. Maka kami pun mengambil petunjuk itu dan menjadikan kami lesekan Al-Quran. Dikatakan bacaan naqra Al-Quran tarfan, kami membaca Al-Quran sebagian malam dan sebagian kami tidur. Dan ini pun beratkan kepada kami. Ini kita lihat jamaah membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai satu minggu, ya. Setiap pekan khatam. Juhudnya mereka. Dan kemudian dikisahkan bahwa seorang perempuan dari Bani Tamim, dan dia seorang perempuan yang Sayyidah Fadilah, perempuan yang mulia dan beriman. Ini dimana beratkannya kepada si budaknya ini. Jadi budaknya memberikan khidmahnya dan juga dibolehkan juga untuk istirahat. Jadi ada waktu istirahatnya, juga ada waktu untuk membantunya. Dan menggunakan sebagian waktunya untuk mempelajari Al-Quranul Karim, membacanya dan menulisnya, dan juga untuk mencari ilmu. Kemudian juga belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dikatakan walamma dhahaba fi ahadi ayyamil jum'ah li salati jum'ah kharajat ma'ahu wa qalat amama an-nas ishhadu ya ma'syara al-muslimin anni ataqattu ghulami hadha raghbatan fi thawabillah wa tama'an bi 'afwihi wa laysa li ahadin 'alayhi min sabilin illa sabilal ma'ruf thumma nadhara ilayhi wa qala Allahumma inni attakhiruhu 'indaka li yawmin la yanfa'u fihi malun wala banun. Maka ini si majikan ini pun kemudian memberikan kesaksian. Karena melihat budaknya yang seperti itu kesungguhannya, ketergantungannya dengan Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian memberikan kesaksian kepada manusia. Mengatakan wahai kaum muslimin, berikan kesaksian bahwasanya saya memerdekakan budakku ini raghbatan li thawabillah, karena mengharapkan pada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena tamak kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si wanita ini mengatakan kepada budaknya, Allahumma inni adzakiru wa indaka liyaumin, ya Allah, aku simpan dia di sisimu untuk suatu hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Ini untuk yaumul qiyamah. Maka kemudian setelah merdeka ini, kemudian si imam ini mengatakan pada dirinya, ta'allamtu al-kitab al-Quran fama sya'ara bi ahli. Aku pun mempelajari kitabah, mempelajari Al-Quran, dan keluargaku tidak ada yang tahu. Dan saya sendiri tidak punya bekal sedikit pun. Dikatakan dikatakan wala fi thawbi madadun midadul qatt. Ini tidak punya bekal sedikit pun. Maka ini kita lihat dalam keadaan tidak punya apa-apa, apalagi yang seorang budak, bagaimana dari mana kemudian punya bekal. Ini tidak menghalangi untuk kemudian perhatian yang kita Allah Subhanahu wa taala. Siapakah tabi ini? Adalah Abu Ali Ar-Riyahi. Abu Ali Ar-Riyahi Rafi bin Mihran. Seorang muhaddits ya, dan seorang hafiz, dan juga seorang mufassir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang jamaah menyayangkan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ini contoh teladan, kita lihat bagaimana wasiat-wasiat beliau rahimahullahu taala kepada kita. Insyaallah taala kita bahas nanti bismillah taala pada salatul asar. Barangkali ini dulu yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini contoh-contoh bagi kita dari keteladanan dan gambaran-gambaran yang konkret dari para salaful ummah, dengan perhatian mereka kepada kita Allah Subhanahu wa taala, menggugah kepada kita untuk kita lebih semangat. Setelah kemarin kita lihat bagaimana hadis-hadis Rasul memberikan targhib kepada kita, dan kita lihat bagaimana contoh-contoh teladan dari para salaful ummah terhadap kita Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa memicu kepada kita untuk kita bisa meluangkan barang sedikit dari 24 jam yang kita lewati setiap harinya untuk kita memberikan perhatian kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut tawfiq wassadaq wal hadi ila sawa'is sirat. والله تعالى سبحانه وتعالى بحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa billahi taufiq. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kemana-mana, tetap di 107.90 Ibnu Qayyim FM. InsyaAllah, acara akan kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaffayya'in-sad. Zikru rahmati rabbika abdahu zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب.